وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نسبق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Pada kajian yang lalu kita telah bahas mengenai derajat-derajat bid'ah. Di antaranya ada derajat yang tertinggi yaitu derajat daruriyah. Apabila seseorang melakukan kebid'ahan pada derajat ini, bisa jadi dia jatuh pada kekufuran. Dan daruriyah derajat ini, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada kajian lalu, itu berkaitan dengan lima hal, sebagaimana hikmah ditetapkannya hukum-hukum syariat, yaitu untuk menjaga lima hal yang penting untuk dijaga. Pertama yaitu untuk menjaga agama, menjaga jiwa, harta, akal dan keturunan. Untuk menjaga lima hal inilah syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul satu pertanyaan, mana yang lebih diutamakan untuk menjaga jiwa ataukah menjaga agama? Tentunya masalah ini sangat mudah untuk dijawab. Berapa banyak orang-orang yang hidup boleh dibunuh dikarenakan kaitannya dengan agama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilannas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi untuk menjaga agama, atas nama agama boleh membunuh seseorang, tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Lantas bagaimana jika seorang muslim diancam nyawanya dengan ancaman jika dia tidak mengucapkan suatu ucapan kufur atau melakukan suatu perbuatan kufur, maka dia akan dibunuh. Tadi telah kita katakan bahwasanya kepentingan agama di atas kepentingan jiwa. Lantas bagaimana jika seandainya seorang muslim yang dipaksa untuk mengucapkan suatu ucapan kufur atau dipaksa untuk melakukan perbuatan kufur, kalau tidak dia lakukan maka dia akan dibunuh. Apakah dia boleh untuk, apakah dia wajib untuk bertahan walaupun dibunuh, ataukah dia boleh untuk mengucapkan kalimat tersebut dalam dengan maksud untuk menyelamatkan nyawanya? Gimana kira-kira? Dalam masalah ini sudah ada nasnya dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kafara ba'da imanihi," barang siapa yang kafir setelah keimanannya, setelah dia beriman, "illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman," kecuali orang yang terpaksa sementara hatinya masih bersarang keimanan, masih terhunjam keimanan. Dengan artian, apabila seseorang dalam keadaan terpaksa, dia boleh mempertahankan, dia boleh mengucapkan, dia boleh melaksanakan paksaan tersebut apabila dalam paksaan tersebut nyawa yang diancam. Jadi kalau dia dipaksa untuk mengucapkan satu ucapan kekufuran atau melakukan satu perbuatan yang kufur yang bisa menyebabkan dia jatuh pada kafiran, kalau tidak dia laksanakan maka dia akan dibunuh, maka dia boleh melakukannya ataupun mengucapkannya, tapi tentunya dengan syarat hatinya masih terhunjam keimanan. Nah, di sini masalahnya karena terpaksa. Lantas bagaimana? Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Dia mempertahankan, bertahan untuk tidak melakukan perkara-perkara yang kafir tersebut, ataukah dia ucapkan? Sementara dia hatinya masih bersarang keimanan. Mana lebih baik? Sekali lagi, mana yang lebih baik? Walaupun nyawa diancam, dia tidak akan mau tetap bertahan, tidak akan mau mengucapkan kalimat kufur ataupun perbuatan kufuran. Ataukah dia boleh, ataukah dia ucapkan ucapan tersebut ya karena ingin menyelamatkan jiwanya. Sebagaimana seorang misalnya dalam keadaan darurat terpaksa dia harus makan daging yang diharamkan misalnya demi untuk menyelamatkan jiwanya. Kira-kira mana yang lebih utama? Hah? Tetap bertahan walaupun sampai dihukum mati. Oke, kalau kita katakan tetap bertahan walaupun sampai dihukum mati, lantas bagaimana dengan orang yang kelaparan, tidak ada makanan apapun, sementara dia terancam nyawanya kalau tidak makan dia akan mati, yang ada hanya di depannya yang ada hanya daging yang diharamkan. Mana yang harus dia lakukan? Bertahan tidak makan sampai mati, ataukah dia makan? Hah? Antum kalau masalah makan, makanlah. Hah? Mengapa tadi dikatakan bertahan sementara ini malah disuruh makan? Sementara sama-sama kaitannya dengan nyawa. Nah, jelas berbeda para ikhwatiddin ajallahu wa iyyakum. Kasusnya saja jelas berbeda. Kasusnya saja jelas berbeda. Kasus yang pertama itu berkaitan dengan akidah. Kasus yang kedua itu berkaitan dengan derajat yang kedua, yaitu derajat yang hajiat, kebutuhan jasmani, yaitu berupa makan. Ya, yaitu berupa makan. Dalam kasus yang pertama jelas dia lebih diutamakan untuk mempertahankan agamanya. Tidak boleh dia kafir. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat dahulu. Seperti Sumayyah radhiyallahu anha yang dia disiksa sampai mati, dia tetap bertahan untuk tetap mempertahankan keimanannya. Dia dihukum dengan cara diikat kedua belah kaki dan tangannya dengan kuda, dan kuda tersebut dipacu hingga terbelahlah tubuhnya. Ya, kemudian ada sahabat yang lain sampai ditombak kemaluannya, mempertahankan keimanannya. Kemudian banyak lagi kisah-kisah sebelum Rasulullah SAW diutus, yaitu para pengikut-pengikut Nabi yang mereka digergaji kepalanya. Ya, karena apa? Karena dipaksa untuk kembali pada kekafiran. Namun mereka tetap bertahan. Atau seorang yang kisah yang sangat terkenal sekali, yaitu kisah Bilal. Ketika dia disiksa, hampir mati, dihimpit dengan batu, dia tetap mengatakan ahad-ahad. Tetap mengatakan, tetap mempertahankan keimanannya. Dalam kasus yang pertama, jelas lebih utama dia harus mempertahankan agamanya, mempertahankan akidahnya. Sementara dalam kasus yang kedua, ini kaitannya berkaitan dengan antara makanan dengan jiwa. Ya, jadi lebih rendah kasusnya dibandingkan kasus yang pertama. Walaupun yang pertama sebenarnya, kalaupun dia katakan, ya sudah aku kafir, kemudian dia ucapkan kalimat kufur, namun sebenarnya di hatinya masih beriman, maka hal ini dibolehkan. Karena jelas dalam Al-Quran dikatakan, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang terpaksa sementara hatinya terhunjam keimanan. Walakin man syaraha kufra bil kufri sadran fa'alaihi ghadabullah. Barang siapa yang jelas kafir dari hatinya, maka dia mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lupa saya kurang kita. Ademikian para ikhwah bin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi para ikhwah, bid'ah juga itu. Dia memiliki derajat-derajat, derajat daruriyat, derajat hajiat. Hajiat ini kebutuhan-kebutuhan, kalau kita katakan ya sekundernya lah begitu. Ada yang derajat tahsinat. Tahsinat ini berkaitan dengan akhlak, ya. Berkaitan dengan akhlak, bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan akhlak. Seperti misalnya antum salam begini, kemudian pakai pegang jempol, kan begitu. Nah, ini salah satu perbuatan yang sebenarnya bid'ah. Karena tidak ada cara seperti itu landasannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah dengan artian kalau dia meniatkan bahwasanya yang ini yang demikian itu sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia anggap ini merupakan salah satu daripada syariat, maka jatuh pada bid'ah, jelas itu. Seperti kalau antum salam kemudian harus ke dada. Kan begitu. Kalau seandainya dia melakukan ini, meyakini ini merupakan demikianlah sunnahnya syariat, sementara syariat tidak sedikit pun menyebutkan, syariat hanya menyebutkan berjabat tangan, tidak ada pakai gini, ada yang begini, macam-macam lah caranya. Ya. Kalau niatnya seperti itu, maka jatuh pada bid'ah, namun tidak seperti bid'ah yang berkaitan dengan akidah tadi. Demikian para hafidzin rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Kemudian berkata Imam Syatibi, "Idza taqarrara anna al-bid'ah laysat fi dhammi wala fi nahyi ala rutbatin wahid." Apabila jelaslah bahwasanya bid'ah tidak berada dalam satu derajat, dalam celaan maupun larangan, "wa anna minha ma huwa makruhun kama anna minha ma huwa muharramun." Karena bid'ah itu ada yang makruh dan ada juga yang haram. Tawasfud dolalah lazimun laha. Namun begitu pun, dia tetap dikatakan sesat. Tetap dikatakan sesat. Wasyamilun li anwa'iha. Dan dolalah ini mencakup seluruh jenis-jenis daripada bid'ah tersebut. Ya, yang ini sesatnya sampai kufur. Yang ini sesatnya ya sesat-sesat. Gak sampai kufur begitu. Yang jelas semuanya masuk dalam kategori sesat, dolalah. Lima sabata fi min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang tercantum dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dolalah. Setiap yang sesat itu setiap yang bid'ah itu sesat. Mengapa demikian banyak khafidin azallahu iyyakum? Karena kalimat kullu, ya. Kalimat kullu ini menunjukkan makna umum dalam ilmu usul fikih. Terkadang para khafidin azallahu wa iyyakum, makna kullu ini ada bisa diistisnakan, bisa dikecualikan. Ada pengecualian dari akal. Dan dengan realita. Seperti apa? Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Al-Ahqaf bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum 'Ad dan Samud. Padamarna kullasyai. Ya. Padamarna kullasyai. Maka kami hancurkan segala sesuatu. Toh bumi tidak dihancurkan. Ya, toh bumi tidak dihancurkan. Kalau hancur tentu sekarang tidak ada lagi bumi. Namun di situ disebutkan kullasyai, segala sesuatu. Oleh karena itu para ulama, para fuqaha, ilmuwan, pakar usul fikih menetapkan beberapa lafaz yang berkaitan dengan kullun. Di antaranya yaitu di antara kalimat am yaitu kullun sebagaimana yang tercantum dalam kullu bid'atin dolalah. Mengapa kullu bid'atin dolalah ini dikatakan kalimat umum? Tidak ada pengkhususannya. Para khafidin azallahu wa iyyakum, di antara makna kullun yang bermakna umum yaitu apabila kullun, kalimat kullun diidofahkan dengan kalimat nakirah. Jadi bukan kullu kullul bid'ati, bukan. Tetapi kullu bid'atin. Nah, timnya ini nakirah. Paham antum yang nakirah ya? Paham nakirah? Untuk sementara yang ada tanwinnya gitu aja lah dulu. Ya. Disebutkan kullu bid'atin. Tidak kullul bid'ati. Apabila di dalam bahasa Arab disebutkan kullu bid'atin dolalah, berarti segala yang bid'ah itu sesat. Karena kalimat kullu diidofahkan dengan kalimat yang diakhiri dengan idofah yang nakirah. Ya. Seperti kalau kita katakan al-baitu dikatakan ma'rifah. Karena apa? Karena ada alif lamnya. Ma'rifah ini artinya tertentu. Ya. Tertentu. Artinya ketika kita katakan al-bait, maksudnya kita sudah tahu maksud daripada al-bait itu siapa. Seperti sebagaimana sabda Rasulullah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushakikir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas baginya hidayah, mimba di mata bayyana al-huda, wayattabi ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalur yang bukan jalurnya orang-orang mukmin. Sabilil ada al-mu'minin, wayattabi ghayra sabili al-mu'minin. Kalimat al-mu'minin ini bukan semua mukmin, ya. Bukan yang maksudnya semua mukmin. Kalau sekarang, khususnya di Medan lah kita katakan, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin itu sudah macam-macam manhajnya, sudah berbagai macam pemikirannya, sudah berbagai macam cara peribadahannya. Walaupun mereka tidak kita katakan kafir, namun toh dikatakan mereka tetap dikatakan seorang yang mukmin, tentunya menurut kadar keimanannya. Sedikitpun kadar keimanannya, tetap dikatakan dia sebagai seorang yang mukmin, karena iman itu bertambah dan bisa berkurang. Baik, sekarang barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas baginya hidayah dan mengikuti jalur orang-orang yang beriman, yang mana ini yang beriman? Sementara orang-orang mukmin sudah memiliki akidah yang berbeda-beda sekarang ini. Oleh karena itu, wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin. Al-mu'minin di sini maksudnya orang mukmin yang sudah tertentu. Siapa itu? Yaitu kalangan para sahabat. Karena kalau mukmin sekarang ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Tidak bisa dijadikan standar kebenaran. Yang hanya bisa dijadikan standar kebenaran yaitu mukminnya para sahabat. Karena memang ada rekomendasi dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para khafidin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi itu dikatakan al-mu'minun, dikatakan al-mu'min yang nakirah, sudah tertentu. Kalau kalimatnya seperti baitun, masjidun, berarti belum jelas masjid yang mana. Ya. Belum jelas masjid yang mana. Belum tertentu dia. Demikian para khafidin azallahu wa iyyakum. Berarti kalau dikatakan kullu masjidin lillah, kullu masjidin lillah, setiap masjid itu adalah milik Allah, berarti semua masjid tanpa terkecuali. Ya, semua masjid tanpa terkecuali. Kalau kalimat ini ada seperti itu. Ini bukan hadis ya, ini contoh kalimat. Kullu masjidin lillah, berarti semua masjid itu milik Allah. Karena apa? Kullu masjidin. Ya. Kalau dikatakan al-masjidil, berarti ada masjid-masjid tertentu saja. Begitu. Oleh karena itu para ikhwan fillah insyaallah iyakum, kalau kalimat kullu diidhofakan dengan kata yang nakirah, maka maknanya umum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan musnah kecuali wajahnya Allah. Kullu syai'in. Berarti dunia ini semuanya nanti akan hancur. Ya, semua dunia ini akan hancur kecuali wajahnya Allah. Nah, bagaimana dengan tangannya Allah? Apakah juga harus musnah? Nah, gimana para ikhwah? Tapi kita katakan tadi kullu itu artinya umum. Di sini hanya disebutkan dikecualikan wajahnya Allah. Sementara Allah itu ada tangannya, tentunya tangan yang sesuai dengan kemuliaan Allah, tidak sama dengan tangannya makhluk. Kan begitu? Alantas kalau dikatakan segala sesuatu itu akan musnah dan hancur kecuali wajahnya Allah, berarti wajahnya saja yang tinggal. Yang lainnya hancur. Zat-zat yang lainnya hancur. Bukan begitu para fakirin azallahu ayyakum. Sekali lagi saya ingatkan, wajah di sini, ya, wajah di sini artinya, ya, kalimatul bab urida bil kul, penyebutan kata sebahagian, namun maknanya secara keseluruhan, sama seperti bahasa Indonesia. Ketika kita bertemu dengan seseorang, sudah lama nggak ketemu, wah, sudah bertahun-tahun saya nggak lihat batang hidungmu, kan begitu? Sudah bertahun-tahun saya tidak melihat batang hidungmu. Ketika kita ucapkan begitu, kita hanya bertemu dengan batang hidungnya saja, orangnya nggak ada. Tentu maksudnya yaitu batang hidung di sini disebutkan batang hidung hanya saja maksudnya ya satu orang komplit, bukan batang hidungnya saja yang datang. Ini dikatakan apa? Kalimat sebahagian maksudnya yaitu untuk keseluruhan. Nah, ada seorang yang katanya orang alim menuduh orang-orang salafi mengatakan bahwasanya kullu syai'in halik, segala sesuatu akan hancur illa wajha, kecuali wajahnya Allah. Tangannya Allah hancur kata mereka. Ini tuduhan. Ya. Ini yang dituduhkan kepada ikhwan-ikhwan salafi. Entah siapa yang menjelaskan seperti ini. Dia yang memahami seperti itu kemudian dituduhkan. Tidak ada seorang ulama salafi pun, ahli hadis satu pun yang menjelaskan seperti ini. Kullu syai'in, menurut orang-orang salaf katanya. Ya. Bahwasanya segala sesuatu akan musnah kecuali wajahnya Allah. Jadi menurut mereka tangannya Allah, kakinya Allah, semua sudah hancur. Begitu kata mereka. Beginilah tuduhannya. Demikian pada khafidin azallahu ayyakum. Dia enggak gitu paham tentang uslub dalam bahasa Arab. Sebagaimana mungkin juga dia enggak paham bagaimana uslub dalam bahasa Indonesia. Jadi di sini kullu syai'in segala sesuatu yang mengatasnamakan syai', yang termasuk sesuatu akan hancur tanpa kecuali. Tanpa terkecuali. Kecuali jika ada kecualinya yang lain. Ya. Jadi di sini kan ada dikecualikan kecuali Allah. Kan begitu? Atau ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan pengecualian. Ada makhluk-makhluk lain yang dikecualikan. Seperti apa? Surga. Ya, neraka. Arasy, ini termasuk salah satu makhluk yang tidak musnah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khalidina fiha. Orang-orang mukmin masuk surga, khalidina fiha. Orang-orang kafir masuk ke dalam neraka, khalidina fiha. Sudah? Kalau sudah khalidina fiha, berarti surga dan neraka itu kekal. Berarti para kafirin azallahu wa iyyakum, dia tidak termasuk di dalam kata sesuatu yang hancur. Sudah? Nah, sekarang apakah surga dan neraka itu sesuatu? termasuk dalam kalimat sesuatu. Mengapa dia tidak hancur? Karena ada dalil yang lain yang mengecualikannya. Nah, jadi para kafirin anzallahu iyyakum, dalam ayat ini pengecualiannya satu, yaitu Allah. Sudah? Dan ada pengecualian-pengecualian lainnya. Jika ada dalil yang lain. Ini yang pertama. Seperti contoh lain firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ankabut ayat 57. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang bernyawa pasti akan mati. Pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin. Nah, di sini pakai nafsin nakirah. Ya. Berarti segala yang bernyawa pasti akan mati tanpa terkecuali. Karena kalimat kullu diidhofahkan dengan kata nakirah kullu nafsin. Ini yang pertama. Atau kalimat kullu yang diidhofahkan dengan isim yang jamak. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua mereka nanti akan mendatangi Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Akan mendatangi Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Kulluhum. Semua mereka. Berarti semua manusia akan datang dengan cara pribadi-pribadi. Tidak ada pakai kelompok-kelompok. Karena kulluhum. Hum ini isim yang jamak, domir yang jamak. Nah, begitu. Atau sebagaimana sabda Rasulullah, kullukum ra'in. Setiap kalian itu pemimpin. Berarti setiap diri orang-orang, setiap diri manusia itu dikatakan seorang pemimpin. Karena apa? Kullukum. Kum ini kalian semua. Kalian. Tanpa terkecuali. Bagaimana yang masih lajang? Apa yang harus dia pimpin? Hah? Apa yang antum harus pimpin? Antum sedang mimpin apa sekarang? Hah? Kalau saya jelas, saya punya istri, punya anak, ada yang saya pimpin. Nah, antum mimpin apa sekarang? Antum? Ada yang antum pimpin? Pimpin diri sendiri. Oleh karena itu, kullukum ra'in. Setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau yang sudah berumah tangga, berarti semakin besarlah pertanggungjawabannya, semakin banyak yang ditanya. Bagaimana istrimu? Bagaimana anakmu? Begitu. Bagi yang sudah punya istri, bagi yang lajang, ya ditanya masalah dirinya lah, karena dia masih memimpin dirinya. Tapi jangan takut yang lajang nikah ya. Wah, makin sulit lah gitu. Makin berat tanggung jawabannya. Enggak. Pokoknya, laksanakan saja. Jangan takut. Nah, di sini katakan kullukum. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu apabila kalimat kalimat kullu itu ya bersambung dengan kalimat ma, dengan kata ma. Kullama. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, kullama adaa lahum masyaufi. Setiap kali datang cahaya, maka mereka pun berjalan. Demikian kalimat ma. Namun inti permasalahan kita pada malam hari ini yaitu masalah kullu bid'atin. Ini menunjukkan makna umum. Dan tidak boleh dikhususkan. Setiap makna yang umum tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil. Sebagaimana tadi dikatakan, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan musnah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan surga dan neraka? Karena ada dalil pengecualiannya. Nah, sekarang kullu bid'atin. Segala bid'ah itu dalalah sesat. Nah, kalau ada dalil yang lain kecuali bid'ah ini tidak sesat, bolehlah kita katakan dikecualikan. Tentunya pengecualiannya juga dengan dalil. Nanti akan kita sebutkan ada pengecualian-pengecualian yang dipakai oleh sebagian orang yang menunjukkan bahwasanya bid'ah itu ada yang tidak sesat. Dan dia ambil dalil dari hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, kemudian mengambil dalil dari man amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Dari situ dia ambil pengecualian bahwasanya ada bid'ah itu yang tidak sesat. Berkata Syekhun Albani rahimahullah dalam Hujjatun Nabi, "Tsumma liya'lam, liya'lam anna hadhil bid'ah laisa khuturatuha fi nisbati wahid, fi nisbatin wahidin." Kemudian agar diketahui bahwasanya bid'ah itu bahaya bid'ah itu tidak berada dalam satu derajat saja. Artinya ada yang sangat bahaya ataupun bahaya yang agak bahaya, yang jelas semuanya dalam kategori bahaya. Bal hiya ala darajat, ba'dhuha syirkun wa ba'dhuha kufrun wa kufrun sharih wa ba'dhuha duna dzalik. Tetapi bid'ah itu ada beberapa derajat, sebagiannya syirik, ada yang kafir yang jelas kafirnya, dan sebagian lagi ada yang enggak sampai jatuh pada kekafiran. Walakin yajibu an na'lam anna asghara bid'atin ya'ti rajul biha fid din hiya muharramatun ba'da an tabayyuni kauniha bid'ah. Akan tapi wajib kita ketahui bahwasanya minimal bid'ah yang dilakukan oleh seorang dalam agama yaitu hukumnya muharram jika telah jelas baginya bahwasanya hal itu adalah bid'ah. Jelas baginya bahwasanya perkara tersebut bid'ah namun tetap dilaksanakan, maka minimal untuk orang ini adalah haram. Falaysa fil bid'ah kama yatawahhamu ba'du ma huwa fi rutbatil makruh faqat. Tidak ada bid'ah bagaimana yang kekeliruan dilakukan oleh sebagian orang bahwasanya bid'ah itu ya hanya ada yang berderajat makruh saja. Walidzalika fa amru bid'atin khairun jiddan khatirun jiddan. Oleh karena itu perkara bid'ah ini bahaya sekali. La yazalu aktsarun nasi fi ghaflatin anha wa la ya'rifu dzalika illa ta'ifatun min ahli ilmi. Oleh karena itu banyak manusia yang lalai dalam masalah ini, tidak mengetahui tentang masalah ini kecuali hanya segelintir dari para ulama ahli ilmi. Pas buka dalil ala khutuwatil bid'ah, cukup untuk kamu bukti bagaimana bahaya bid'ah, yaitu sabda Rasulullah SAW, inna Allah hajabat taubata an kulli sahibil bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Jadi para pelaku-pelaku bid'ah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Syaratnya satu, kecuali jika dia tinggalkan kebid'ahannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, hadis sahih. Wa khulasatul amri ay yuqal kullu amalin bila ikhtiyar. Ringkas ceritanya, ya. Ringkasannya, intinya bahwasanya dikatakan semua amalan bila ketidak yang tidak ada dasarnya, fa innahu la yazidu 'amiluhu min Allah illa bu'dan. Setiap amalan yang tidak ada landasannya, maka pelakunya jika dilakukan amalan ini tidak akan menambah apapun di sisi Allah kecuali akan semakin jauh. Jadi bid'ah yang dilakukan seorang bukan membuat dia semakin dekat kepada Allah tapi semakin jauh. Oleh karena itu para ikhwah fillah azzaallahu ayyakum, apabila muncul satu bid'ah, kalau dibiarkan maka akan muncullah bid'ah yang lain. Bertambah bid'ah. Bertambah terus. Ya. Contohnya saja. Ada seorang ustaz bercerita tentang bid'ah, dia katakan dia dokter hadis Medan ini. Dia bercerita tentang marhaban untuk orang haji. Waktu itu dia hadir di situ karena dia salah seorang masyarakat, anggota masyarakat, dia tahu itu bid'ah. Ya, kalau untuk mengingkari masalah bid'ah ini agak sulit karena sudah terlalu banyak, sudah terlalu menjadi darah daging. Tapi ya toh jangan ditambah lagi. Nah, setelah berlalu masalah marhaban untuk orang yang haji, ya tepung tawar lah kita katakan. Itu kan ada lagunya ya. Bagaimana lagunya itu? marhaban kan begitu. Ya. Ya, antum pernah dengarlah masalah ini. Kemudian dia katakan, ya kalaupun ini sudah bid'ah, ini sudah terlanjur dilakukan, ya janganlah dilakukan yang lain, bertambah. Tapi ternyata bertambah. Bagaimana? Ternyata marhaban itu ditambah dengan lagu Ummi Kalsum. Antum tahu Ummi Kalsum? Ummi Kalsum seorang artis Mesir yang sangat terkenal. Jadi marhaban ditambah dengan lagu-lagu Ummi Kalsum. Nah, begitu. Jadi bertambahlah kebid'ahan. Makanya para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum, kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat munculnya berbagai macam aliran-aliran sekarang ini, itu tidak seperti dahulu, tidak seperti 10 tahun yang lalu. Sekarang itu semakin banyak. Nanti 10 tahun yang akan datang akan muncullah lebih banyak lagi, dan demikian seterusnya sampai nanti hari kiamat. Oleh karena itu dalam hadis, sebuah hadis disebutkan bahwasanya nanti kaum muslimin enggak tahu apa-apa kecuali Allah, Allah saja. Kecuali kalimat la ilaha illallah. Mereka enggak tahu lagi salat, enggak tahu lagi haji, enggak tahu lagi zakat. Begitu. Mungkin kalau orang salat dikatakan aneh ini, membawa agama baru. Kan begitu. Kalau orang salat pada saat itu. Mungkin kalau ada yang haji pada saat itu akan dikatakan ini orang sesat ini. Kenapa? Membawa agama baru. Karena mereka enggak tahu lagi yang namanya haji, salat dan seterusnya. Sama seperti sekarang, kalau seorang melakukan satu sunnah yang belum pernah dikenal oleh masyarakat akan dikatakan kelompok sesat, begitu, membawa agama yang aneh. Demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, setiap amalan yang dilakukan tanpa ada dalil maka akan menambah jauh si pelakunya dari Allah Subhanahu wa taala. La yazidu minallahi illa bu'dan. Tidak akan menambah terhadap Allah kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian para hafidzin azallahu wa ikum. Walaupun kalau menurut rasanya dia semakin dekat begitu. Setelah melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada landasannya, dia merasa hatinya semakin tenang begitu. Ketahuilah ini adalah talbisu iblis. Ya. Ketahuilah ini adalah talbisu iblis. Sebagaimana yang sering saya singgung bahwasanya, mengapa orang yang melaksanakan sunnah itu sulit mendapat kekhusyukan dibandingkan orang yang mengamalkan kebid'ahan. Perkara ini pernah terjadi, pernah ditanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud atau Anas bin Malik ya, yang jelas seorang sahabat. Ketika sahabat ini bercerita tentang sulitnya untuk mendapatkan kekhusyukan, datang seorang Yahudi, apa katanya? Kalau kami beribadah itu selalu khusyuk, enggak susah mendapatkan kekhusyukan. Apa kata sahabat ini? Sesungguhnya hati kalian itu sudah rusak. Dan setan tidak akan mengganggu hati orang yang sudah rusak. Makanya kalau seorang beribadah dengan ibadah tanpa dalil, dia akan terasa senang, tenang. Begitu dia mulai berubah, mulai meluruskan misalnya ibadahnya, mulai dia rasanya kok gak tenang. Tidak lembut hatiku selama mengikuti sunnah-sunnah Rasul ini. Nah, begitu. Tidak membuat lembut hati. Tapi kalau dulu waktu saya masih yang tasawuf, yang jalan sana jalan sini, rasa tenang. Nah, ini menjadi ukurannya. Ya. Oleh karena itu para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum, mereka yang melaksanakan zikir-zikir yang tidak ada dalilnya, kita lihat khusyuk, mereka menangisan begitu. Kita jangankan mau menangis, untuk konsentrasi apa yang kita bacakan kadang-kadang sinyalnya hilang-hilang timbul kan begitu. Ketika sudah subhanallah, subhanallah, subhanallah yang pertama aja subhanallah. Bibir tetap subhanallah, tapi pikiran sudah tak mana-mana. Kan begitu. Kemudian mulai alhamdulillah, alhamdulillah baru, oh alhamdulillah. Nah, sudah yang kelima kalinya biasanya bibir tetap mengucapkan alhamdulillah, namun pemikiran mulai kemana-mana. Tapi mereka mengapa? Begitu dia khusyuk, amat. Kan begitu. Aksinya pun hebat. Kita lihat. Mengapa bisa khusyuk seperti itu? Ya setan gak akan ganggu lagi. Karena ketika dia lakukan itu, dia sudah bersalah. Dia sudah bersalah. Makanya setan gak pernah ganggu orang maling. Kan begitu. Gak pernah diganggu orang maling. Gak pernah mengganggu orang maling. Kan begitu. Setan gak pernah mengganggu orang-orang pelaku maksiat. dengan pelaku-pelaku bid'ah. Makanya hati-hati dengan menilai sesuatu dengan standar ketenangan. Hati-hati menilai sesuatu dengan standar ketenangan. Kalau tenang hatinya berarti inilah yang benar. Itu sangat keliru, karena hati orang itu berbeda-beda. Ya. Tetap yang namanya kebenaran standarnya adalah dalil, bukan perasaan. Kemudian para khabirin rahimallahu wa iyyakum. Fa inna Allah ta'ala innama yu'bad bi amrih, karena Allah Subhanahu wa ta'ala diibadahi berdasarkan perintahnya. Kalau kita mengibadahi Allah tidak ada dasar perintah, maka akan membuat Allah marah. Siapa nyuruh kamu buat seperti ini? Pandai-pandaian, begitulah kira-kira. Kita saja kalau punya bawahan, kita suruhkan perintah ini enggak dilakukan, malah buat yang lain. Apa yang kita lakukan? Kan kita katakan pandai-pandaian. Begitu. Ya. Apalagi misalnya kita suruh kamu tutup kedai misalnya jam 6. Tutup kedai. Udah tutup kedai. Dia pun kalau jam 6 kita tutup jam 6. Kalau gitu jam 10 lah. Kan begitu. Jam 10 udah tutup kedai. Sementara yang punya kedai dia mengetahui kalau sudah jam 6 ke atas itu banyak mudaratnya, entahlah dia dijamret, entah dijampok, entah di apa seterusnya. Ya, makanya dia suruh jam 6 tutup begitu. Karena jam-jam selanjutnya dia tahu maslahat gedenya ini, makanya ya jam 6 tutup begitu. Nah, ini karena kalau jam 6 berarti kalau saya tambah kan begitu akan bertambah baik, ya tidak seperti itu. Sama seperti yang sering saya berikan contoh, ketika orang menyuruh anak buahnya menanam pohon sawit ataupun menanam padi, itu kan katanya sejengkal-sejengkal tuh. Sejengkal-sejengkal. Wah, jengkal-sejengkal saja sudah begini. Supaya majikanku bertambah senang, maka aku buat 2 cm nih. Apanya? Padinya. Atau kalau sawit 8 meter. Wah, 8 meter. Supaya majikanku senang, aku buatlah 2 meter. Kira-kira kalau dilihat si majikannya bagaimana? Lantas dipecat. Kenapa? Pandai-pandaian. Karena melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Demikian para ekafidin anzallahu ayyakum. Jadi Allah itu disembah atas dasar perintah. Yang enggak ada perintah, enggak usah pandai-pandaian lah. Enggak usah pandai-pandaian. Cukup yang diperintahkan saja. Karena kalau kita lakukan beribadah tanpa ada dalil, maka akan membuat Allah Subhanahu wa taala bertambah marah begitu. Walaupun jumlahnya semakin banyak, walaupun lamanya semakin banyak. Misalnya seorang yang melaksanakan ibadah saum Ramadan, maka perintahnya hanya 1 bulan. Kalau ada yang kalau 1 bulan rasanya kurang afdol, 1 bulan aja Allah sudah senang mengatakan orang akan menjadi yang bertakwa. Kalau gitu saya tambahlah puasa wajib menjadi 2 bulan. Ini dikatakan bukan akan semakin mendekat ke surga, tapi akan semakin mendekat ke neraka jadinya. Kenapa? Karena pandai-pandaian. Seorang yang ingin melakukan sholat malam, kan begitu, sholat malam. Ya sebaiknya yang namanya sholat malam itu tidur, kemudian bangun, kemudian tidur lagi. Kan begitu, 1/3 dia tidur, 1/6 dia sholat, 1/6 yang lainnya dia kembali tidur. Kan begitu. Nah itulah yang terbaik. Sekarang kalau 1/6 saja sholat saya, itu sudah Allah sudah ridho. Karena ini perintah kan. Kalau gitu saya sholat 1 malam suntuk, malah gak bagus. Bukan dikira semakin bagus. Demikian para fakidin azzaullah wa iyyakum. Kemudian fa'inna Allah ta'ala innama yu'bad bi amrih, Allah Subhanahu wa ta'ala disembah dengan atas dasar perintahnya, la bi ara'in wala bi ahwa wal ahwa, bukan berdasarkan rasio dan bukan dikarenakan hawa nafsu atau perasaan. Kemudian ada syubhat. Qala Abdullah al-Ghumari fi risalatihi allati laysa laha min ismihi nasibun itqanun sun'ati fi haqiqati ma'na bid'ah. Berkata Abdullah al-Ghumari dalam makalahnya yang bernama itqanu sun'ah fi tahqiqi ma'na bid'ah. Intinya judulnya ini meneliti makna bid'ah. kata Syekh Ali, yang sebenarnya enggak pantas nama tersebut dikatakan meneliti masalah makna bid'ah karena menyimpang dari yang sebenarnya. Di situ dicantumkan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaruddud. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang baru dalam perkara kami yang tidak malai saminhu, yang tidak termasuk dari syariat, fawaradun, maka dia tertolak. Faqala, kemudian dia berkata wa ajabun maqala, dia mengatakan satu perkataan yang sangat aneh. Apa katanya? Hadza haditsun mukhassisun li haditsi kullu bid'atin dalalah. Hadis ini merupakan pengecualian dari keumuman hadis kullu bid'atin dalalah. Dari mana pengkhususannya? Mubayyinun lil muradi minha, menjelaskan bahwasanya makna daripada kullu bid'atin dalalah tadi kama huwa wadih, sebagaimana yang jelas. Id law kana bid'atun dalalah bidun istisna, seandainya bid'ah itu semuanya sesat tanpa terkecuali, la qala hadis, tentunya hadis akan mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza syai', barang siapa yang melakukan perbuatan yang baru dalam perkara kami, perbuatan baru sedikit pun dalam perkara kami, fawaratun, maka dia tertolak. Lakinna lamma qala, akan tapi karena hadis mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaratun, tetapi karena hadis mengatakan barang siapa yang membuat perkara yang baru dalam perkara kami yang tidak termasuk dalam syariat, fawaratun, maka dia tertolak. Afada annal al-muhdats nau'an, dari sini tahulah bahwasanya yang namanya muhdats, perkara yang baru itu terbagi pada dua, yaitu man laysa minad din, yaitu perkara yang baru yang tidak termasuk dalam agama, bi an kana mukhalifan liqawaidi wa dalailihi fawaradun, karena tidak sesuai dengan kaidah dan dalil-dalilnya, maka yang ini yang tertolak, fahuwa bid'atun dalalah, ini yang dikatakan bid'ah dalalah. Wa ma huwa minad din, akan tapi ada yang perkara muhdats tetapi dia termasuk dalam perkara agama, bi an syahida lahu aslun, yang ada asalnya, au ayyadau dalil, ataupun ada dalilnya, fahuwa sahih maqbul, maka bid'ah ini diterima, fahuwa sunnatun hasanah, maka ini bid'ah ini dikatakan sunnah hasanah. Maksudnya begini, hadis mengatakan man ahdasa fi amrina, barang siapa yang melakukan perbuatan yang baru, perkara yang baru dalam perkara kami, ma laysa minhu, artinya yang tidak termasuk dalam din, dalam agama, fahuwa raddun, ini merupakan hadis pengecualian daripada kullu bid'atin dalalah. Mengapa? Karena hadis ini mengatakan barang siapa yang melakukan perbuatan yang baru yang tidak termasuk daripada agama, maka dia tertolak. Jadi perbuatan yang baru, amalan yang baru yang tidak termasuk dalam agama, itulah yang tertolak. Tetapi perbuatan yang baru yang termasuk dalam agama, itu yang dikatakan diterima. Nah, begitu. Karena di sini dikatakan, di hadis tidak dikatakan barang siapa yang melakukan perkara yang baru, segala perkara yang baru, maka dia tertolak. Tidak dikatakan seperti itu. Tapi dikatakan ma laysa minhu. Ya. Jadi dia katakan berarti bid'ah itu ada yang termasuk tidak termasuk dalam agama, maka inilah yang tertolak karena dikatakan ma laysa minhu. Kemudian ada bid'ah yang minhu, artinya yang termasuk dalam perkara agama, maka ini yang diterima. Ini yang dikatakan sunnah hasanah. Demikian para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Jadi kalimat ma laysa minhu itulah yang tertolak. Ma laysa minhu, tapi yang minhu, yang termasuk dalam agama, maka bid'ah ini diterima. Jadi kullu bid'atin dalalah itu tidak semuanya dalalah. Karena apa? Karena ada bid'ah yang termasuk dalam perkara agama. Inilah bid'ah yang hasanah tadi. Gitu. Ini kan para khotibin azallahu wa iyyakum. Paham kira-kira pengecualian ini? Hah? Antum tambah pening atau gimana? Sekali lagi, barang siapa yang melakukan perbuatan yang baru, ma laysa minhu, yang tidak termasuk dalam agama, maka inilah yang tertolak. Ma laysa minhu, inilah yang tertolak. Sudah? Tetapi kalau orang melakukan bid'ah yang minhu, yang termasuk dalam perkara agama, maka ini diterima, dan inilah yang dikatakan bid'ah yang hasanah atau sunnah yang hasanah. Jadi ma laysa minhu ini merupakan pengecualian daripada kullu bid'atin dolalah. Karena yang dolalah itu yang malaysa minhu, yang bukan termasuk dalam perkara agama. Namun yang apabila yang bid'ah yang ada apa namanya, yang termasuk dalam perkara agama, maka dia dikatakan bid'ah hasanah. Artinya apa yang dia katakan termasuk dalam masalah agama, yang ada asalnya dari syariat. Oleh karena itu muncullah seperti apa namanya, azan, mengumandangkan azan ketika mengantarkan orang jemaah haji dari keluar dari rumahnya untuk pergi ke asrama haji misalnya, atau menyambut orang haji dengan azan Madinah misalnya, ya, yang namanya azan ini ada dalil yang asal, ada asal dalilnya, kan begitu, kan ada dalilnya. Nah, ini tidak dikatakan dolalah. Mengapa? Karena ada asalnya dari syariat. Yang dolalah itu yang ma laisa minhu, yang tidak ada sedikit pun dari syariat. Seperti zikir, misalnya zikir, antum berzikir misalnya Allahu Akbar 37 ribu kali misalnya, ya, zikir itu ada dasarnya, kan begitu, ya. Atau zikir la ilaha illallah, atau zikir illallah, illallah, atau Allah, Allah, atau hu, hu, hu. Ya. Zikir ini tidak dikatakan dolalah. Mengapa? Karena tidak dikatakan malaysa minhu. Zikir seperti ini dikatakan minhu, yang termasuk syariat. Mengapa? Karena ada dasarnya, dasar dalil dari syariat. Asalnya ada. Yaitu, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, yaitu mereka yang berzikir kepada Allah berdiri, qu'udan, duduk, dan dalam keadaan tidur. Ya, berarti kita diperintahkan untuk berzikir. Jadi zikir ala bi dzikrillah tatma'innal qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir itulah hati akan tenang. Inilah asalnya. Makanya mereka katakan zikir-zikir yang tidak ada kaifiatnya tadi dari syariat dikatakan tidak dikatakan dolalah. Mengapa? Karena minhu termasuk dalam syariat, ada buktinya, ada asalnya dari syariat. Demikian. Ini kata Al-Ghamiri. Jadi kullu bid'atin dolalah dikecualikan dengan ma laisa minhu. Kalau yang minhu, maka dia tidak dikatakan dolalah. Demikian. Kultu dikatakan di sini kada qala wa kalamul laisa bidibalin, ini merupakan ucapan yang lagho. Lagho itu enggak ada apa, enggak ada fungsinya, tidak ada faedahnya. Wa narudu bi sahih maqal, akan kita bantah dengan bantahan yang sahih. Di alla yaqtar bihi may yaqifu alai min ajhal, agar orang-orang jahil tidak tertipu dengan pernyataan seperti ini. Wa ma'lumun min qawaidil ilmi wa mabadi'ihi anna riwayatil ahadits an-nubuwah yufassir ba'daha ba'dha. Bagaimana yang tercantum dalam kaidah ilmu dan prinsip-prinsip ilmu, bahwasanya riwayat hadis satu dengan yang lainnya saling menjelaskan. Riwayat hadis satu dengan yang lainnya saling menjelaskan. Wa yusharrih ba'du wa ba'du ghamdu min ba'di akhar, dan menjelaskan sesuatu makna yang masih yang tersembunyi dijelaskan oleh hadis yang lain. Bahadir riwayatul lati labbasa biha al-ghamariyu talbisan maksyuban yuwaddihha yazilu labsuha al-mutawahham fiha ma sawfa nubayyinuhu min salasil wujuh. Riwayat yang disamar-samarkan dan yang disamar-samarkan oleh Ghamiri, maksyufan, yang jelas akan tersingkap kesamarannya, dengan jelas akan tersingkap dan akan jelas kekeliruannya, akan kita jelaskan dari sisi tiga pandangan. Pertama, anna Abu Ya'la al-Musili fi sanadihi wa Abu Awana fi musnadihi, bahwasanya Abu Ya'la al-Musili dalam musnadnya dan Abu Awana dalam musnadnya, wa Abu Bakr Asy-Syafi'i fi ghilaniyat dalam kitabnya Ghilaniyat al-Musawwarati, artinya ini fotokopi dia, ya. Wa rawa hadzal hadits bi sanad sahih bi labdin, dia mereka ini meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang sahih, yaitu man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi, bukan minhu ya, fihi. Barang siapa yang melakukan bid'ah dalam perkara kami, ma laisa fihi, yang tidak ada di dalam agama. Kalau minhu tadi yang termasuk, ada yang termasuk, termasuk agama, ada yang tidak termasuk agama. Tapi di sini barang siapa yang melakukan bid'ah dalam perkara agama, begitu. Ya. Fawaradun, maka dia tertolak. Wa hadzal lafzu yaqdi anna at-ta'wil ghamiri lahu yubayyinu anna kullu 'amalin muhdatsin takunu sifatuhu annahu laysa fi Islam. Kalimat ini, lafaz ini menjelaskan kekeliruan tafsir yang dilakukan oleh Ghamiri, bahwasanya kullu 'amalin muhdats, setiap perbuatan bid'ah, yaitu sifatnya yaitu ma laysa fihi. Jadi ma laysa fihi itu merupakan sifat daripada muhdats. Perhatikan. Barang siapa yang melakukan bid'ah yang tidak termasuk dalam agama. Perhatikan. Yang tidak termasuk dalam agama ini merupakan sifat daripada bid'ah. Artinya bagaimana? Barang siapa yang melakukan bid'ah yaitu perkara yang tidak termasuk dalam agama, fawaradun. Begitu. Ini dikatakan hal, bukan sebagai keterangan daripada ahdasa tadi. Ya, kalau antum enggak paham, gimana lah ini masalah nahu masalahnya? Yang paham-paham sajalah. Abu paham, Bu? Paham benar. Nah, jadi ma laisa minhu ya dan ma laisa fihi ini adalah hal. Jadi barang siapa yang melakukan bid'ah, man ahdasa fi amrina, barang siapa yang melakukan bid'ah dalam perkara kami, ma laisa minhu, ini merupakan sifat daripada bid'ah. Artinya, barang siapa yang melakukan bid'ah, yaitu perkara yang tidak ada dalam agama, fawaradun, maka dia tertolak. Jadi ini keterangan daripada, sifat daripada ahdasa tadi. Jadi ini merupakan sifat laisa fil Islam. Ya, bid'ah yang tidak ada dalam Islam begitu. Maka dia tertolak. Fahuwa bihadzal lafzi yaltaqi tamaman ma'a qauli sallallahu kullu bid'atin dalalah. Ini merupakan makna ini persis sama seperti sabda Rasulullah kullu bid'atin dalalah. Sama jadinya. Tidak ada pengecualian. Walau jusani, sisi yang kedua, wa riwayat ukhra li hadits nafs, yaitu hadis dari riwayat yang lain, dari hadis ini juga, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak termasuk perkara kami, maka dia tertolak. Nah, begitu. Jadi ma laisa alaihi amruna ini merupakan keterangan dari amalan, sifat dari amalan. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yaitu yang tidak ada landasan dari kami, maka dia tertolak. Bukan dari, bukan berarti diartikan barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka dia tertolak. Berarti barang siapa yang melakukan satu amalan yang ya tentunya ada landasan dari kami, dia terima, diterima kan begitu. Jadi ini merupakan makna daripada kalimat hadis sebelumnya, yaitu ma laisa minhu. Jadi jelas ya. Sekarang muncul suatu pertanyaan. Di situ dalam hadis sebutkan man ahdatsa, barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang baru. Jadi dialah yang pertama. Ya. Dialah yang melakukannya, maka dia tertolak. Nah, sekarang kalau ada yang melakukan bid'ah, dikatakan kamu jangan melakukan ini karena hadisnya man ahdatsa fi amrina. Barang siapa yang melakukan suatu perkara yang baru dalam urusan kami, maka dia tertolak. Kemudian dikatakan, saya bukan orang yang pertama, bukan saya yang melakukan, saya hanya mengikuti. Ya, karena ahdasa itu orang yang pertama melakukan bid'ah. Itu arti ahdasa. Kalau kita katakan, kamu kenapa lakukan ini tertolak. Dan ini sesat misalnya. Kemudian dia katakan, loh, saya bukan orang yang melakukannya, yang pertama. Bukan saya yang bukan saya yang memunculkan bid'ah ini. Saya hanya mengikuti. Ya kalaupun dia tertolak, ya orang yang dulu lah yang tertolak. Karena bukan saya yang membuatnya. Orang yang sudah lama yang melakukannya. Nah, sudah? Bagaimana caranya para ikhwan fillah, azza wa jalla wa iyyakum, Ya ini sebenarnya mudah dibantah, karena man ahdasa tadi diartikan man amila amalan, berarti barang siapa yang melakukan amalan. Jadi barang siapa yang melakukan bid'ah dengan barang siapa yang melakukan amalan, berarti siapa saja yang melamalkan bid'ah, baik dia yang orang yang pertama yang melakukannya maupun dia orang yang terakhir atau sekedar ikut-ikutan, tawaradun, maka dia tertolak. Nah begitu ya. Kemudian ada masalah yang lain, man amila amalan, barang siapa yang melakukan satu perbuatan bid'ah, malaysa fi amrina malaysa fihi, yang tidak ada termasuk urusan kami, yang tidak ada dalil dari kami, maka dia tertolak. Nah sekarang bagaimana kalau orang yang berkeyakinan seperti orang Mu'tazilah, orang Mu'tazilah dia tidak meyakini Allah itu punya sifat, apakah ini tertolak? Hah? Orang-orang Jahmiyah misalnya yang dikafirkan oleh para ulama yang mengingkari bahwasanya Allah itu punya nama dan sifat. Allah punya nama dan sifat apa tidak? Punya. Nah sekarang datang orang Jahmiyah mengatakan tidak ada. Allah tidak punya nama dan Allah tidak punya sifat. Kira-kira bid'ah apa enggak? Tidak. Bid'ah. Tapi hadisnya man amila amalan, barang siapa yang melakukan. Ini kan bukan amalan. Ini adalah keyakinan. Gimana? Di sini man amila amalan, barang siapa yang melakukan suatu amalan. Sementara yang tadi berkaitan dengan keyakinan, akidah. Apakah dikatakan bid'ah? Kenapa bid'ah? Sementara hadis mengatakan man amila amalan yang berkaitan dengan amalan, mengapa antum kaitkan dengan akidah atau ucapan orang zikir? Dia nggak berbuat apa-apa, zikir saja dia. Kan nggak disebutkan mangkola kaulan. Barang saya yang mengucapkan ucapan yang bid'ah, maka dia tertolak. Kan nggak ada. Tetapi ini dikatakan man amila amalan. Bagaimana? Ya, termasuk apa buktinya? Mana dalilnya? Hah? Termasuk ahdasa. Nah, jadi para ikhwah fillah azallahu wa iyyakum, masing-masing hadis itu saling menjelaskan. Bagi yang mengatakan tadi, oh ini kan akidah, oh ini ucapan. Sementara yang dilarang itu adalah man amila amalan, yang beramal. Lihat hadis yang pertama. Hadis yang pertama menyebutkan man ahdasa amrina. Barang siapa yang membuat satu bid'ah dalam perkara urusan agama, berarti umum. Tidak hanya amalan. Nah begitu. Tidak hanya amalan. Apa saja. Begitu. Baik amalan, perbuatan, perbuatan yang amalan, ucapan maupun keyakinan. Karena termasuk dalam man ahdasa. Termasuk perbuatan yang diada-adakan. Demikian para khafidin azallahu wa iyyakum. Jadi semua riwayat ini harus disatukan. Kalau yang tadi si Qomiri mengatakan bahwasanya malaysa minhu, ini yang tertolak. Yang minhu dapat diterima. Nah, lihat hadis yang lain. Hadis yang lain mengatakan man amila amalan, nah, laisa amruna, laisa fi amruna. Maka tertolaklah pemahaman dari Qomiri. Oleh karena itu, bagi siapa yang hanya mengambil satu hadis saja, hanya mengambil memegang kalimat man amila amalan laisa alai amruna, tidak memegang hadis ma'ah man ahdasa fi amrina dan seterusnya, maka dia akan jatuh pada perbuatan bid'ah. Oleh karena itu antara man ahdasa dengan man amila amalan ini harus digabung. Nah, harus digabung. Gak bisa dipisahkan. Dengan penggabungan ini semualah, maka terlihatlah apa maksud daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa diambil sepotong-sepotong. Ini kan para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Jadi para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum, demikianlah inti daripada yang satu lembar lagi. Ya, satu halaman tadi, satu halaman seterusnya, itulah inti daripada pembahasannya. Kalau kita baca lagi agak panjang dia. Ini kan para khabirin azallahu iyyakum, namun ya pada intinya kalimat kullu bid'atin dolalah ya bermakna umum tanpa terkecuali. Boleh dikecualikan harus berdasarkan dalil yang sahih. Sementara sampai saat ini tidak ada satu dalil yang sahih pun, tidak ada satu pemahaman yang sahih pun yang mengecualikan hadis Rasulullah, yaitu dari hadis dari kullu bid'atin dolalah. Demikian para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Adapun yang katanya bid'ah hasanah berdasarkan ucapan Umar bin Khattab, yaitu itu salah pemahaman saja, karena masalah nikmah bid'ah ini adalah kalimat yang diambil Umar bin Khattab dari makna lughawi, dari sisi bahasa, sebagaimana yang sudah kita jelaskan kepada kajian-kajian yang lalu. Saya kira itu saja. Aku lukuh lihat wa sallallahu alaihi wa lakum wa lisa'ru muslimin innahu wal ghafur.